Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi segenap ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu padanya ataupun para mudarrisin, para asatidah yang menyampaikan ilmu dalam daurah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat bagi agamanya. Sebagaimana pula, sungguh aku sangat berbahagia, aku sangat senang dengan pertemuan-pertemuan semacam ini yang disebarkan padanya kebaikan untuk kaum muslimin. Dakwah ini merupakan dakwah yang penuh dengan kebaikan bagi umat manusia kalau sekiranya mereka mengetahui. Bukan dakwah yang padanya terdapat peledakan-peledakan atau vonis mengkafir-kafirkan, dan bukan pula dakwah yang ekstrim ataupun dakwah yang dipenuhi dengan penghinaan. Maka kami panjatkan rasa terima kasih kepada siapa saja yang memiliki peran serta di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam menyebarkan perbaikan kepada segenap umat manusia. Terkhusus yang aku sebut ke sini, dua saudaraku yang baik yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsibuhum wala nuzakkihi ala Allahi ahada. Saudara kami Al-Ustaz Luqman Ba'abduh saddadahullah wa wafaqahu, dan saudara kami Al-Ustaz Ruwaifi saddadahullah wa wafaqahu. Maka hendaknya ikhwah sekalian bekerja sama dengan mereka di dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menyebarkan kebaikan dan persaudaraan. Bekerja samalah kalian dengan mereka berdua dan juga dengan segenap ikhwah asatidah di atas kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, meluruskan langkah-langkah kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ikhwani fillah, muhadarah dengan judul Khuturatul Istiqlal 'anil Ulama wa annahu min simatil haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri haddadiyah, merupakan muhadarah yang aku sampaikan di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon, di Kepulauan Maluku, di negara Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keselamatan dan kesejahteraan baginya. Muhadarah yang aku sampaikan di sela-sela rangkaian daurah ilmiah yang diadakan di masjid tersebut. Muhadarah ini direkam untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia pada hari Kamis ba'da zuhur tanggal 25 Rajab tahun 1444 Hijriah. Ala sahibiha afdalus salati wassalam. Dan saudara-saudara sekalian, jazakumullahu khairan, kami terpaksa untuk merekam muhadarah ini dengan sebab lemahnya jaringan internet yang ada pada kami di negeri Yaman. Maka sangat sulit sekali bagi kami untuk melakukan telekonferensi secara langsung kepada antum sekalian. Oleh karena itu, kami mewujudkannya dalam bentuk rekaman. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufiknya kepada kami dan antum sekalian. Dan kami meminta uzur atas tidak bisa terlaksananya muhadharah secara langsung untuk kalian semuanya. Maka aku katakan amma ba'du, ikhwani fillah, ketahuilah ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah wa afakum wa hadakum wa ijtabakum wa a'anakum wa waffaqakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian, memberikan kesehatan kepada kalian, mencurahkan hidayahnya kepada kalian, memilih kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan taufiknya kepada kalian, dan mencurahkan kepada kalian semua keridhaan yang terbesar. Sesungguhnya di antara pentingnya keberadaan para ulama, di antara urgensi keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini, seperti urgensinya keberadaan kalbu pada sebuah tubuh. Apabila kalbu tidak ada pada sebuah tubuh, maka tubuh itu pun akan tiada. Dahulu para nabi dan rasul, mereka diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat manusia dan membimbing mereka. Maka mereka itulah posisinya seperti benteng ataupun baju-baju besi, baju-baju perang dalam sebuah pertempuran. Mereka, para nabi dan rasul, dijadikan sebagai tempat untuk berlindung manakala fitnah-fitnah tersebut melanda. Dan mereka pula adalah orang-orang yang menjelaskan kepada umatnya tentang segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka dan apa yang dibolehkan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di al-hadith." Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah sosok yang diberi amanah dan bertanggung jawab untuk mengurusi umat Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada setelah beliau seorang nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk memperhatikan al-ilmu syar'i, untuk mempelajari dan menuntut ilmu asy-syar'i, ilmu agama yang merupakan lentera bagi umat ini dan menaranya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan perkara ini, Fadlul alimi ala al-abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah, seperti keutamaan rembulan di bulan purnama atas seluruh bintang-bintang yang ada. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang meraih ilmu tersebut, sungguh telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala tidak ada nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu dari langit, ketika wahyu telah terputus sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka urusan agama ini diwakilkan kepada para ulama Rabbani. Merekalah yang berperan untuk menggantikan peran para nabi di dalam menyampaikan agama ini. Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji atas mereka dalam hal kewajiban menyampaikan ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankan oleh Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, wa idh akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji pada orang-orang yang telah diberi Alkitab, agar kalian menjelaskannya kepada manusia, dan tidak boleh bagi kalian untuk menyembunyikannya. Ketika manusia meninggalkan para ulama dan kembali kepada orang-orang yang tidak berilmu, kembali kepada ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang lagi sesat dalam urusan agama, yaqa'u syarr wa dalal, terjadilah kejelekan dan kesesatan, terjadilah kejelekan dalam urusan agama mereka. Mereka akan tersesat dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Telah terdapat riwayat dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencabut ilmu secara serta-merta dari hamba-hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, hingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan satu orang alim sekalipun akhirnya umat manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pimpinan dan rujukan mereka dalam urusan agama. Mereka pun ditanya tentang urusan agama tersebut, lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka petunjuk dan kebaikan dalam agama ini hakikatnya senantiasa ada selama umat ini berusaha untuk berpegang teguh dengan ilmu. Selama umat ini kembali kepada masabihud duja wa manaratil khair, kembali kepada lentera dan menara-menara kebaikan, mereka itulah ahlul ilmi ar-rabbaniyun, para lentera yang menerangi umat. Dan menara-menara kebaikan itu, mereka adalah para ulama. Ketika umat manusia dalam permasalahan dakwah, ketika terjadi di tengah-tengah manusia ajakan untuk memisahkan diri dari para ulama dan berusaha menjadikan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang rendahan, sebagai pengganti dari para ulama, terjadilah penyimpangan. Lihatlah wahai talibul ilmi, dalam sejarah ini, sejarah yang telah berlalu, pelajarilah, renungilah dalam permasalahan fitan yang telah menimpa kaum muslimin sejak dahulu kala. Niscaya kamu akan mendapati bahwa setiap penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sebabnya adalah memisahkan diri dari para ulama dan menggantikan posisi mereka dengan orang-orang yang rusak lagi menyimpang. Demi Allah, kalaulah sekiranya tidak berbicara dan tidak berfatwa orang-orang yang tidak berhak dan berkompeten untuk berbicara dan berfatwa dalam permasalahan agama, niscaya tidak akan terjadi penyimpangan dan kesesatan. Namun, manakala orang-orang yang tidak berkompeten tentang urusan agama ini berbicara tentang urusan agama, dan berfatwa pula orang-orang yang tidak berkompeten untuk berfatwa, saat itulah terjadi kesesatan, dan saat itu pula terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Tidaklah muncul kelompok khawarij, tidak pula muncul kelompok murjiah, dan tidak pula muncul kelompok jahmiyah, melainkan ketika sebagian dari umat manusia telah memisahkan diri dan merasa tidak butuh kepada para ulama rabbaniin. Wallahul musta'an. Maka keberadaan para ulama kibar di tengah umat ini merupakan jaminan keamanan dari seluruh kejelekan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam suatu hari pernah mengangkat kepalanya ke arah langit seraya bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas-sama'u ma tu'ad, wa ana amanatun li ashhabi, fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun, wa ashhabi amanatun li ummati, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu merupakan tanda jaminan keamanan dan keselamatan bagi langit. Selama bintang-bintang masih ada, maka langit itu pun akan aman. Tidak terjadi apa yang terjadi pada hari kiamat. Fa'idha dhahabatin nujum, maka ketika bintang-bintang yang ada di langit telah hilang, maka datanglah apa yang Allah janjikan dari berbagai kejadian yang menimpa langit tersebut. Dan aku adalah jaminan keamanan bagi para sahabatku. Fa'idha dhahabtu, maka ketika aku wafat, terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi para sahabatku. Dijelaskan oleh para ulama bahwa selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah para sahabatnya, maka kondisi para sahabat aman, terjauhkan dari fitnah. Namun setelah beliau alaihi salatu wassalam wafat, terjadilah apa yang telah Allah janjikan dari berbagai fitnah. Terjadi fitnah munculnya orang-orang murtad. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermunculan kelompok-kelompok bid'ah dan lain sebagainya. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah jaminan keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, maka ketika pergi wafat para sahabatku, ata ummati ma yu'adun, datanglah apa yang dijanjikan terkait umatku, yaitu terjadinya berbagai fitnah, pertempuran dan lain sebagainya yang muncul sepeninggal para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fata'ammalu ma'asyiral ikhwah, maka renungkanlah wahai segenap saudaraku, bagaimana para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah jaminan keamanan bagi umat ini. Tidaklah didapati padanya seorang mubtadi' ataupun seorang yang sesat dan menyimpang dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika para sahabat telah meninggal dunia, terjadilah banyak penyimpangan dan kesesatan di tengah-tengah umat ini, wallahul musta'an. Dan sungguh dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum benar-benar benteng yang kokoh, sebaik-baik benteng yang kokoh bagi agama ini dari upaya orang-orang yang ingin merusak agama Allah subhanahu wa taala. Dan setiap kaum memiliki pewaris. Maka sungguh para ulama dan para imam yang diikuti di dalam agama ini, merekalah pewaris para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semisal al-imam Malik bin Anas, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad dan lain sebagainya dari para ulama, hingga para ulama yang hidup di masa kita ini. Dan Rabb kita subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menganugerahkan bagi kaum muslimin para ulama Rabbani, orang-orang yang merupakan penjamin keamanan bagi kaum muslimin terkait agama mereka, keselamatan agama mereka dari berbagai fitnah. Bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dari sikap jauh untuk menerima nasihat para a'immah. Kemudian sangat disayangkan muncullah di tengah-tengah umat manusia di masa kita ini kelompok yang jelek, yang ekstrim dalam hal kejelekan, yang berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan umat dari para ulama kibar, dari para ulama rabbani, dan orang-orang tersebut, kelompok tersebut menjuluki para ulama kibar, ulama rabbani dengan julukan-julukan yang jelek agar umat manusia lari dari mereka. Orang-orang tersebut, kelompok tersebut adalah Al-Haddadiyah, dikenal dengan nama Al-Haddadiyah. Walaupun mereka tampil seolah-olah dengan tampilan Ahlus Sunnah, maka sesungguhnya mereka bukanlah Ahlus Sunnah. Walaupun mereka mengklaim bahwa diri mereka Ahlus Sunnah, mereka bersandar kepada Salafiyah, namun sungguh As-Salafiyah berlepas diri dari mereka. Kelompok Al-Haddadiyah ini memiliki kegiatan yang sangat jelek. Mereka mengajak manusia untuk memisahkan diri dari para ulama dan meninggalkan jalan mereka serta manhaj mereka. Hal itu agar mereka dapat leluasa menyebarkan akidah dan manhaj mereka yang jelek, dan agar supaya umat manusia mengikuti mereka dan tidak lagi mengikuti para ulama kibar. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah, kelompok Al-Haddadiyah di antara tujuan terbesar mereka adalah menggoyang kepercayaan kaum muslimin kepada para ulama kibar. Kau saksikan kelompok Al-Haddadiyah tersebut terkadang menjuluki para ulama kibar, mensifati mereka dengan pikun. Para ulama kibar adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu untuk membedakan berbagai permasalahan yang ada. Terkadang pula mereka, kelompok Al-Haddadiyah, mengatakan bahwa para ulama tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang jelek. Para ulama tersebut didikte oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan berbagai maklumat yang disampaikan kepada para ulama tersebut adalah maklumat, adalah data-data yang salah, yang tidak benar, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan. Maka kelompok Al-Haddadiyah ini min asyarri ahlil bid'ahil yaum, tergolong kelompok ahlul bid'ah yang terjelek pada hari ini. As-salafus salih rahimahumullah wa radiyallahu anhum, mereka berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waki'atu fi ahlil athar, tanda ahlul bid'ah adalah mencela para ulama hadis para ulama sunnah, ketika kelompok Al-Haddadiyah ini diingatkan terkait apa yang mereka lakukan, mereka menjawab, kami dan para ulama tersebut berada pada satu tingkatan dalam hal keilmuan. Dan mereka pun menampakkan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sepadan dengan para ulama. Bahkan tidak jarang mereka mensifati diri-diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang banyak mengetahui berbagai permasalahan ilmu dalam agama ini yang tidak dimiliki oleh para ulama, sampai-sampai mereka telah berlebihan dalam permasalahan ini dan memandang bahwa diri mereka lebih berilmu dan lebih bijak daripada para ulama. Bukankah para tokoh mereka terdahulu dari kalangan ahlul bid'ah telah berkata, tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Prinsip atau jalannya ulama salaf itu lebih selamat, namun prinsip atau jalannya orang-orang yang datang belakangan yang tidak berjalan di atas jalannya salaf itu lebih berilmu dan lebih bijak. Ini yang dahulu sebagai slogan orang-orang yang menyelisihi prinsip dan jalan as-salafus salih. Dan hari ini kelompok Al-Haddadiyah mengikuti jejak mereka dalam hal menandingi para ulama al-kibar. Maka waspadalah wahai talibul ilm, waspadalah dan waspadalah wahai talibul ilmi, jangan sampai kau serahkan kalbumu dan telingamu kepada apa yang telah disebarkan oleh kelompok Al-Haddadiyah pada hari ini tentang Al-Imam Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafidhahullah wa saddadah wa waffaqahu wa ja'alahu nasiran lis-sunnah wa nasara sunnah bihi. Kelompok Al-Haddadiyah pada hari ini mencemooh Al-Imam Rabi' bin Hadi bahwa beliau telah berusia lanjut yang sudah tidak lagi bisa membedakan masalah-masalah yang terjadi ini. Beliau saat ini didikte dan berbagai informasi dan data yang sampai kepada mereka merupakan data-data yang salah. Di antara yang mereka katakan pula bahwa Syekh Rabi dikelilingi oleh su'afiqah, orang-orang dungu yang tidak berilmu, dan dikelilingi oleh murid-murid yang jelek. Semua ini termasuk dari makar dan tipu daya Al-Haddadiyah dalam rangka untuk merusak manhaj as-salaf yang mereka as-salafus salih jauh dari prinsip Al-Haddadiyah tersebut. Orang-orang Haddadiyah walaupun mereka mengaku bahwa mereka berada di atas salafiyah, sungguh mereka tidak berada di atas prinsip as-salafiyah dan tidak ada kehormatan bagi kelompok Al-Haddadiyah tersebut. Al-Imam Abu Zur'ah, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa'lam annahu zindiq. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: jika kamu melihat seseorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq maknanya adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran pada hatinya. Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kami yakini beliau adalah benar adanya, Al-Quran benar adanya, dan tidaklah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melainkan melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjarah, ketika mereka mendiskreditkan, menjelek-jelekkan saksi-saksi kami, yaitu para sahabat, selaku yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat Islam. Mereka menginginkan dengan itu untuk menggugurkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh, al-jarh terhadap mereka lebih pantas. Mereka lebih pantas untuk dicela, dan mereka itu sesungguhnya zanadiqah, mereka adalah kaum zindiq. Yang dimaukan di sini oleh Asy-Syaikh Salah dengan membawakan athar atau ucapan al-Imam Abu Zur'ah bahwa kelompok Al-Haddadiyah ketika mereka mencela dan menjatuhkan kehormatan ulama sunnah, tidak lain tujuannya adalah untuk menggugurkan, untuk mengenyahkan manhaj as-salaf yang diemban oleh para ulama tersebut. Berkata al-allamah at-tahawi rahimahullahu ta'ala: wa ulama'u as-salaf minas sabiqina wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul fiqhi wal nadar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Para ulama salaf dari kalangan terdahulu dan yang mengikuti dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebaikan dan berada di atas jalan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang mumpuni, yang mendalami tentang urusan agama ini. Tidaklah boleh mereka disebut kecuali dengan sebutan yang baik, dan barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka sungguh orang tersebut tidak berada di atas jalan yang lurus. Maka kelompok Al-Haddadiyah, ya ma'syarul ikhwah, mereka ini adalah para pengkhianat bagi agama Islam, karena mereka sesungguhnya mengetahui kedudukan para ulama Rabbani, namun mereka berusaha untuk mengkaburkan hakikat yang ada ini. Mereka membolak-balikkan permasalahan yang ada. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Malik bin Dinar ketika beliau berkata: kafa bil mar'i khiyanatan ay yakuna aminan lil khawanah, wa kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihan wa yaq'u fis salihin. Cukuplah seseorang itu dikatakan berkhianat ketika dia menjadi kepercayaan bagi para pengkhianat, dan cukuplah seseorang itu dinilai buruk manakala dia bukan termasuk orang yang saleh tapi membicarakan orang-orang yang saleh. Selesai ucapan Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya celaan terhadap para ulama kibar dan upaya merendahkan mereka termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Adhru'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-waqi'atu fi ahlil ilmi wala siyama akabiruhum min kabairiz dzunub. Mencela ahlul ilmi, terlebih mencela para ulama kibar di antara mereka, merupakan dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa muhadarah beliau, maka insyaallah lanjutan dari terjemah muhadarah tersebut akan kita selenggarakan selepas salat isya biidznillahi taala. Wa bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sesi terjemah dari apa yang sudah berlangsung sebelumnya pada sesi ba'dal maghrib. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush hafizahullah ta'ala, maka kelompok Al-Hajjadiyah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka dan mengikuti prinsip dan jalan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang zalim. Mereka bukanlah orang-orang yang adil di dalam agama ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ula'ika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi mereka lebih baik, orang-orang kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa, demikian pula janganlah sekelompok kaum wanita mengolok-olok yang lainnya. Bisa jadi orang yang diolok-olok tersebut lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela satu sesama yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa yang enggan untuk bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka perhatikanlah wahai saudaraku fillah, bagaimana mereka dalam ayat ini disifati dengan beberapa sifat yang dengannya kemudian menjadi fasik. Tidak lain dengan sebab mereka mengolok-olok suatu kaum yang bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Kelompok Haddadiyah, mereka mengolok-olok para imam, para ulama kita. Mereka demi Allah lebih berhak untuk menyandang sifat kefasikan dan kezaliman. Ya, kami beri kabar gembira bagi kelompok Haddadiyah dan yang berjalan di atas jalan mereka. Apabila mereka tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka perbuat, sungguh mereka rentan untuk diperangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu wali dari waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan dengannya. Naam, wahai ma'asyiral ikhwah, para ulama kibar, mereka termasuk wali-wali Allah. Mereka termasuk di antara pembesar wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya berhati-hati dan bertobat. Setiap orang yang menghunjamkan pedangnya terhadap Asy-Syaikh Al-Imam Rabi' atau Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid rahimahullahu taala, menghunjamkan pedangnya atau lisannya terhadap Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa taala, dan demikian pula orang-orang yang menghunuskan lisannya terhadap Al-Imam Al-Fauzan atau para ulama sebelum mereka, ulama kibar yang telah wafat rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Naam ma'asyiral ikhwah, sungguh kami telah saksikan demi Allah bahwa orang-orang yang melecehkan para ulama dari kalangan Al-Haddadiyah tersebut, Allah Azza wa Jalla telah menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkap dan membuka aib-aib mereka di hadapan umat manusia. Dan sebagai contoh pada hari ini, ada dua orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka. Allah Azza wa Jalla singkap dan buka aib-aib mereka di setiap tempat. Yang pertama adalah Yahya bin Ali Al-Hajuri, dan yang kedua adalah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Maka orang pertama, Yahya bin Ali Al-Hajuri, ketika dia telah berbuat kezaliman, sombong terhadap para ulama, jadilah ia orang yang akhirnya berbagai kekurangan dan aibnya tersebar di tengah-tengah umat manusia, di setiap tempat, hingga Ahlus Sunnah membencinya. Di mana dia datang, di mana dia singgah, Ahlus Sunnah enggan untuk bertemu dengannya. Demikian pula si fasik yang telah menuduh tanpa bukti seseorang berbuat zina, Muhammad bin Hadi, Allah telah menghinakannya. Allah Azza wa Jalla telah menghinakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyingkap berbagai aib-aibnya di hadapan manusia, hingga dia tidak lagi bernilai di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Kemudian aku katakan, wahai saudara-saudaraku fillah, aku nasihatkan diriku dan juga saudara-saudaraku sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak memisahkan diri dari para ulama. Janganlah kita berjalan menempuh langkah-langkah dakwah ini hingga benar-benar kita sampaikan apa yang kita lakukan dari langkah-langkah tersebut kepada para ulama. dan kita terima nasihat mereka serta bimbingan mereka. Hendaknya talibul ilm berhati-hati terhadap berbagai syubhat yang dilemparkan oleh sebagian orang yang tidak berilmu. Dan di antara yang tersebar dan kami mendengarnya, ada orang yang mengatakan bahwa asatidzah hafizahumullah wa saddadahum wa afahum, apabila mereka berkumpul, mereka bersatu atas sesuatu, maka berarti itulah kebenaran yang ada pada mereka. Terkadang mereka berdalil dengan hadis yang ma'ruf, la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ini merupakan pemahaman yang jelek dan merupakan tipu daya bagi umat. Maka para asatidzah sallamahumullah wa afahum, mereka bukanlah umat yang dimaksud dalam hadis ini. Dan mereka juga bukan para ulama semuanya. Maka hati-hatilah ma'asyiral ikhwah. Hati-hatilah wahai saudaraku dari sikap memisahkan dakwah kalian dari para ulama kibar. Waspadalah, jangan sampai dakwah kalian terpisahkan dari para ulama kibar. Maka demi Allah, tidaklah kejelekan yang menimpa dakwah di negeri Yaman, melainkan ketika mereka telah menamakan sebagian masyayikh yang ada di negeri Yaman, melainkan ketika orang-orang yang dikenal dengan sebutan masyayikh al-Yaman telah berupaya memisahkan diri dalam dakwah mereka dari dakwah dan bimbingan para ulama kibar, para a'immah kibar. Maka terjadilah pada mereka kesesatan dan terjatuhlah mereka ke dalam penyimpangan, sampai akhirnya mereka menjadi sepatu-sepatu, menjadi sandal-sandal bagi orang-orang Syiah. Mereka menjadi rendah dan hina yang sebelumnya mereka berada di atas kemuliaan. Di sini Syekh Salah hafizahullah ta'ala, beliau mengisahkan bagaimana dahulu di negeri Yaman dikenal ada sekian nama yang direkam oleh Syekh Muqbil, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, yang beliau mewasiatkan urusan dakwah negeri Yaman kepada mereka. Ketika terjadi berbagai permasalahan besar di negeri Yaman terkait dakwah salafiyah, mereka merasa yakin untuk bisa berjalan sendiri lepas dari bimbingan para ulama kibar, semacam Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, dan yang lainnya. Hingga terjadilah apa yang terjadi. Di saat lepas dari bimbingan para ulama kibar, terjatuhlah dalam penyimpangan dan kesesatan, walaupun mereka orang-orang yang telah mendapatkan wasiat dari Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, maka sungguh aku pada kesempatan ini, aku berlindung, aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian. Semoga tidak terjadi apa yang terjadi di negeri Yaman terjadi di tempat kalian. Maka keberkahan itu bersama para ulama kibar, sebagaimana yang tidak asing lagi bagi kalian semua. Maka dari itu hendaknya kalian konsisten, istiqamah, berada di atas bimbingan para ulama kibar. Janganlah kalian menyerahkan diri-diri kalian kepada setiap orang yang tampil mengajak kalian untuk berpisah dari para ulama, untuk kalian berpisah dakwah kalian dari bimbingan para ulama kibar dan menyelisih dakwahnya para ulama kibar, maka demi Allah, sesungguhnya ini termasuk kejelekan yang apabila menimpa seseorang, maka dia akan menyimpang sebagaimana dalam catatan sejarah. Aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim agar menjadikan aku dan antum sekalian termasuk hamba-hambanya yang bisa menunjuki umat manusia dengan kebaikan dan senantiasa dibimbing oleh Allah, tidak sebagai orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Aku bersyukur kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan kesempatan ini kepadaku untuk menyampaikan nasihat pada daurah ini, yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan barakah pada daurah yang dilaksanakan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi para penyelenggara dan yang hadir pada daurah tersebut yang diadakan di Masjid Al-Ma'ruf di Kota Ambon di Kepulauan Maluku, negara Indonesia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya. Dan sebagai penutup, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas kebaikan siapa saja yang memiliki peran serta di dalam menyebarkan kebaikan dan sunnah. Dan semoga, dan Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan, dan kepadanya tempat untuk bertawakal. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesailah sesi terjemah dari muhadharah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani Hafidhahullah, muhadharah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan muhadharah yang beliau sampaikan ini sebagai al-ilmu nafi' bagi kita semua, sebagai bimbingan dan lentera bagi kita untuk berjalan dan beristiqamah di atas dakwah salafiyah ini. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya sebagai pemberat hasanat beliau, timbangan hasanat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.